Ya, bismillah. Telah kita lalui pembagian yang pertama dari maddul wajib, mad wajib, yang mana mad wajib merupakan salah satu sebagai maddul far'i, mad cabang dari mad tabi'i. Yang disebut yaitu maddul wajib muttasil, mad wajib muttasil, mad wajib muttasil. Apa definisi mad wajib muttasil? Definisi mad wajib muttasil. Adanya hamzah setelah huruf mad, baik itu setelah alif atau setelah waw sukun atau setelah ya sukun. Kemudian dan hamzahnya termasuk satu kalimat dengan huruf mad, hamzahnya satu bagian, satu kalimat bersama huruf madnya, ya, bukan di lain kalimat. Berapa panjangnya mad wajib? 4 sampai 5. Ya, 4 itu kathirun yang dal ada, banyak para qurra yang menunaikan di atas 4 harakat. 5 disebut fuwaikut tawassud, ya, atau 4 ini disebut tawassud, pertengahan. Dan ini yang paling banyak dibaca ketika membaca mad wajib. Dan ada yang 5 harakat, yaitu di atas tawassul. Dan juga ada yang 6 harakat. Kalau bagaimana? Kalau di akhir kalimat, yaitu mad wajib arid lissukun. Mad wajib arid lissukun, ketika disukunkan, diwakufkan. Tanya. Kenapa dikatakan mad wajib? Kenapa mad ini dikatakan mad wajib? Karena wajib dimadkan, wajib untuk dibaca mad indal qurra, di sisi para ahlul qira'ah. Dan kenapa dinamakan muttasir? Apa itu? Hamzah. Karena hamzah bersambung dengan huruf mad di satu kalimat. Tanya. Ada yang menghafal baitnya? للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم وواجب إن جاء همز بعد المد في كلمة وذا المتصل يعد. طيب. تمرينات على المد المتصل وحلها. latihan untuk mad muttasil dan uraiannya. قال الله تعالى, Allah firmankan, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Bikin pula, وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Yang pertama hamzah setelah alif, yang kedua hamzah setelah ya, dan yang ketiga hamzah setelah waw sukun. disebut mad wajib muttasil. Kenapa? Karena datangnya hamzah setelah salah satu huruf mad yang tiga, baik itu setelah alif atau setelah ya sukun atau setelah waw sukun. Tiga ayat ini mencakup. Al-hallu urayanya awalan yang pertama fi kalimati waja'a. Ja alifun maftuhun ma qablaha, ya alif, tentunya alif sukun karena alif senantiasa disukun, dan difathahkan sebelumnya. Kemudian ja'a ba'daha hamzun, datang setelahnya hamzah fi nafsil kalimati, dalam kalimat itu sendiri, ya, dalam kalimat itu sendiri. Fahuwa maddun muttasilun, maka dinamakan sebagai mad muttasil. Littisalil hamzi biharfil maddi fi nafsil kalimati, karena bersambungnya hamzah dengan huruf mad pada kalimat itu sendiri. Wa hukmuhul wujubu, dan hukumnya wajib, itu wajib dimadkan, wajib dibaca panjang 4-5 harakat, ya, bertambah dari madul asli, ya, bertambah dari mad asli, karena mad asli 2 harakat, maka ini, ya, panjang 4-5 harakat. Tsanian, yang kedua, fi kalimati waji'a, ya'un sakinatun maksurun maqablaha, ya sukun dan dikasrahkan sebelumnya. Ji di sini, ya sukun sebelumnya kasrah, itu jim dikasrah. Waja'a ba'daha hamzun, dan datang setelahnya huruf hamzah fi nafsil kalimati, pada kalimat itu sendiri. Fahuwa maddun muttasilun, maka dinamakan sebagai mad muttasil juga. Littisalil hamzi biharfil maddi fi nafsil kalimati, karena bersambungnya hamzah dengan huruf mad di satu kalimat. Wa hukmuhu al-wujubu, dan hukumnya wajib dibaca mad. Thalithan fi kalimati as-su, wawun sakinatun madmumun ma qablaha, wawun sukun di dhammah sebelumnya, sin di dhammah. Kemudian ja'a ba'da hamzun, datang setelahnya huruf hamzah fi nafsil kalimati, dalam satu kalimat. Fahuwa maddun muttasilun, sehingga teranggap sebagai mad muttasil juga. Litisalil hamzi biharfil maddi fi nafsil kalimati, karena bersambungnya hamzah dengan huruf mad di satu kalimat. Wa hukmuhul wujubu, dan hukumnya wajib pula untuk ditunaikan dengan mad indal qurra. Wa qis ala hadha, maka kiaskan atas hal ini. Jika antum menjumpai, mendapati hamzah setelah salah satu huruf mad yang tiga, dan hamzahnya satu kalimat dengan huruf mad, maka wujubul maddi, ya, wajib untuk dibaca mad, dan disebut maddul muttasil, sebagai al-maddul muttasil, mad yang bersambung, ya, karena bersambungnya huruf mad dengan hamzah di satu kalimat. Bisa difahami? Latihannya, ikhwan. Bayyinil maddal muttasila fil ayati, fil ayatil atiyati. Jelaskan mad muttasil berikut ini, atau dalam ayat-ayat berikut ini. Tanya. Mana yang termasuk mad muttasil dalam ayat berikut ini? Fadhal, yang pertama. Siapa? Baca semuanya. Jelaskan yang termasuk mad muttasil. Ma'i. Pada kalimat ma. Kenapa? Karena sebelum hamzah mad alif sebelumnya fathah, kemudian ini belum selesai penjelasannya. Tadi seperti contoh, alif sebelumnya fathah, datang setelahnya hamzah di satu kalimat, kalau bahasa Indonesianya. Ini dinamakan mad muttasil karena bersambungnya hamzah dan huruf mad di satu kalimat. Dan hukumnya wajib. Jadi ikuti penjelasannya. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab dihafal sebelumnya. Alifun maftuhun maqablaha jaa ba'daha hamzun fi nafsil kalimati fa huwa maddun muttasilun litisalil hamzi bi harfil maddi fi nafsil kalimati wa hukmuhul wujub. Itu cara menerangkannya. Kalau bahasa Indonesianya tadi, alif difathahkan sebelumnya, datang setelahnya hamzah di satu kalimat, maka termasuk mad muttasil karena bersambungnya hamzah di satu kalimat dengan huruf mad, dan hukumnya wajib. Ya, gampang. Tapi bahasa Jawa. Seperti itu. Kembali yang kedua, taraib. Alif yang datang setelahnya. Alif sebelumnya. Sebelumnya hamzah. Fathah. Alif sebelumnya fathah. Pada satu kalimat yang bersambung pada satu kalimat dan hukumnya wajib. Tuh. Memang harus dipr-kan ya, supaya gampang menerangkannya atau minimalnya ditunjukkan yang termasuk mad muttasil minimalnya. Tapi kalau penerangannya tadi ya, penerangannya melihat ke contoh, mau pakai bahasa Arab atau mau pakai bahasa Indonesia, ya Jawa atau Sunda, ya terserah. Ya. Tapi pakai bahasa Jawa, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sunda. Alif satu acana di fathah, ya. Kemudian ayah hamzah berikutnya, terangkan. Atau pakai Jawa, apa bahasa Jawa. Al-Muhim tentunya seperti itu penerangannya. Ayat yang kedua, fadal yang baca dan sebutkan mana yang termasuk mad muttasil. Sedangkan alif umpamanya sebelumnya di apa kalau fathah? Ya, karena biasanya kalau bahasa Jawa Sunda itu ada kapes. Itu. Sedangkan pes plus di saja. Ya. Ada kajer, ya, jabar, kapes. Gitu. Atau PS tadi. Jangan pakai itu. Ya, fathah kasrah dhamma. Fadhal yang kedua. Ayat yang kedua, ikhwan, dibaca dan sebutkan mana mad wajibnya. Mad muttasilnya. Mudah ini, enggak usah diterangkan sudah. Ya. Yakadu zaituha yubi'u. Pada kalimat yubi'u. Baik. Kalau dihentikan jangan disebut u-nya. Jadi dipanjangkan. Cukup untuk diterangkan hamzah. Yakadu zaituha yubi'u. Ya, dihamzahkan. Tidak yubi'u. Tidak lurus. Ada hamzahnya. Yubi'u. Nah, ini boleh dibaca sampai 6 karena arid les sukun. Ya, jadi di situ datang hamzah dan sebelumnya huruf mad ya sukun, sebelumnya kasrah, kemudian datang setelahnya hamzah di satu kalimat. Yang kedua, yang ketiga, Allah. Syahidnya Al-musi di sini sama ya sukun, datang setelahnya hamzah di satu kalimat. Berikutnya tafadhal yang belum. Syahidnya ulaik di sini, ulaik panjang. Was-sabiquna ulaikal muqarrabun. Terlebih kalau dalam Al-Qur'an sudah ada tanda panjangnya di atas. Ya, untuk dibaca panjang 4 sampai 5 harakat. Ulaik di situ ya, alif datang setelahnya hamzah di satu kalimat. Berikutnya. Tafadhal yang belum. U-nya pendek. Ulil. Ulil pendek. U-nya. Pendek. Bukan. Di situ sudah ada tandanya, tanda safarah. Ya, tanda bulat. Kalau ditemukan tanda bulat dalam Al-Quran itu merupakan ya, pemudahan supaya jangan dibaca panjang. Ya, karena kalau sukun tandanya hak kecil. Ya, kalau sukun hak kecil, kepala hak kecil. Tapi kalau bulat itu namanya sor, artinya kosong, jangan dibaca. Syahidnya la tanu. Ya. Oh, sukun datang setelah hamzah di satu kalimat. Latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Ya. Ulil quwwah. Jadi ingat kalau ada tanda bulat di atas satu huruf, terutama huruf-huruf mad, baik itu di atas waw, alif atau ya, jangan dibaca panjang. Jadi, karena seolah-olah tidak ada. Kosong, nol, ya, nol. Nol artinya enggak ada. Berikutnya. Tafadhal. Tidak usah malu. Ayat yang berikutnya. Syahidnya taib. Dia sukun datang setelahnya hamzah. Maddul muttasil. Terakhir. Terakhir. Ya terakhir. Man batal katanya ya, siapa yang pemberani? Lagi yang sudah tafadhal. Syahidnya si'at ya sukun sebelumnya kasrah dan datang setelahnya hamzah di satu kalimat, termasuk maddul muttasil. Ya, itu mad muttasil. Jadi adanya hamzah setelah salah satu huruf mad yang tiga, baik itu setelah alif atau setelah waw sukun atau setelah ya sukun, dan termasuk di satu kalimat ya, dengan huruf madnya. Kita baca. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Tafadhalu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. خلق من ماء دافق شاهد سنين ماء ada tanda panjang di atas 4 sampai 5 ya dipanjangkan يخرج من بين الصلب والترائب ترى panjang situ ada tandanya 4 sampai 5 berikutnya يكاد زيتها يضيء terakhirnya dihamzahkan yudhi jangan yudhi ya, jangan lurus pada hamzahnya yudhi ya hamzah panjang ya, ada tandanya walal musii'u qalilan ma tadhakkarun والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك juga U-nya jangan dibaca panjang karena di atas U-nya ada bulatan dengan ula tapi ula seperti itu latanu'u bil usbati ulil quwwah liyasu'u wujuhakum yang dipaca panjang liyasu ujuhakum langsung sambung dengan waw jadi u-nya yang su-nya yang dipaca panjang liyasu u pendek u-nya falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru nya dipanjangkan 4 sampai 5 harakat. Bisa difahami? Ada yang ditanyakan dari madhab muttasif? Tidak ada. Oke, cukupkan subhanallah walhamdulillah. Apa? Halaman berapa itu? Oleh sebab jauh. Terus? Itu maksudnya pak, kalau yang depannya sebelumnya dua satu, kalau mati ada juga dua satu. Tergantung ikutnya ini. Tayyib. Mal far'i adalah haraful maddi alladhi ba'dahu hamzun aw sukun. Huruf mad setelahnya hamzah atau sukun. Setelahnya hamzah sudah kita lalui tadi. Tayyib. Setelahnya sukun belum? Setelahnya sukun seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah dha lam sukun bertemu dengan lam yang berharakat kemudian ditasdidkan. Tayyib. Aw yujadu qablahu hamzun faqat wa laysa ba'dahu hamzun. Atau sebelum huruf mad itu ada hamzah saja. Karena sebelum mad tidak sukun. Karena enggak mungkin bertemu dua sukun. Ya, sehingga sebelum huruf mad ini hamzah saja. Sukun tidak ada sebelum huruf mad. Di mad far'i boleh juga hamzahnya sebelum mad. Ya boleh hamzahnya sebelum mad. Dan kalau hamzahnya sebelum mad walaisa ba'dahu hamzun, tidak ada hamzah lagi setelahnya. Kalau huruf hamzahnya sebelum mad maka tidak ada yang setelahnya. Ya. Seperti amanu. Amanu. Ya, setelah amanu ya. Sebelum alif di situ ada hamzah. A. Setelah hamzah alif. Maka setelah alif enggak ada hamzah lagi. Jadi enggak berkumpul hamzah di sebelum dan di setelah huruf mad. Seperti itu. Ya. Ya. Al-ana. Apa di situ? Di situ alnya bukan hamzah. Bukan hamzah asli. Itu hamzah wasal namanya. Bukan hamzah asli. Hamzah wasal. Itu contoh yang mad setelahnya sukun. Ya, mad setelahnya sukun. Bukan mad yang sebelumnya. Ya, hamzah. Tapi al-ana ini mad setelahnya sukun. Sehingga dibaca panjang. Al. Ya, karena setelahnya sukun. Dan hamzahnya disebut hamzah istifham. Yang menyebutkan mad farq untuk membedakan antara hamzah istifham dengan hamzah yang lain. Kemudian di sini auju jadu qablahu hamzah atau didapati sebelum huruf mad ini hamzah saja. Oleh sebab ada hamzun atau sukun dan tidak ada setelahnya. Setelah huruf mad tersebut kalau sudah didahului oleh hamzah tidak ada hamzah atau sukun. Allah Ta'ala alam bismillah.